baik sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Sekujang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupu mata tiada kelihatan. Kau sibuk mencari kelemahan orang, periksa dirimu masih adakah kekurangan. Semujang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupu mata tiada kelihatan. Thank you. tidak suka akan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat riba. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan. Tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan.